Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Kitab Al-Fushul fi Siratil Rasul. Ini pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Pada pertemuan terakhir pembahasan tentang ya peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tentang ya masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, kemudian juga ketika beliau di masa muda, kemudian ketika beliau ditunjuk sebagai seorang nabi dan rasul, berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian beliau hijrah ke Madinah, berdakwah di situ 10 tahun. Ya, dan kita sedang membicarakan tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perang-perang besar yang beliau alami, yang sudah kita bahas, yaitu perang Badar, perang Uhud, kemudian juga ini perang Hudaybiyah, sampai kemudian Fathu Mekah, kemenangan untuk kaum muslimin, dibukanya negeri Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah. Kemudian setelah itu perang Hunain juga kita bahas. Dan kita di akhir-akhir pembahasan dari ya peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga yang berkaitan dengannya. Berikutnya beliau menyebutkan Ibnu Katsir taala setelah sebelumnya datangnya rombongan Tsaqif dan masuk di situ orang-orang ke dalam Islam. Ya, rombongan-rombongan berbondong-bondong mereka masuk dalam Islam. Kalau menurunkan ayat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii diini laa afwaaja, dan engkau melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Berikutnya paslon hajjatul wada, haji wada. Ini sudah mendekati kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan berikutnya Nabi meninggal. Beliau meninggal di Rabiul Awal, ya, Nabi meninggal di Rabiul Awal, sedangkan ini kejadian di tahun yang ke-10. Di bulan Dzulhijjah, ya, ini Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan berikutnya Nabi meninggal. Nabi meninggal di Rabiul Awal. Nabi lahir juga di Rabiul Awal. Ya, mudah dihafal. Ya, beliau lahir Rabiul Awal, meninggal Rabiul Awal. Sedangkan ini adalah di Dzulhijjah. Dan awalnya Hajjatul Wada ini Nabi berangkat, ini disebutkan di bulan Dzulqa'dah, ya, tahun yang ke-10 Hijriah. Yang Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian ganti tahun ke-11 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi meninggal di situ. Berkata Ibnu Katsir wa ta'ala, nadhkuru fihi mulakhas. Kita menyebutkan di dalamnya ringkasan Hajjatul Wada, haji wada, perpisahan. Karena setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini Nabi melakukan haji, ya. Setelah diturunkan tentang kewajiban haji cuma beliau sekali, satu kali haji. Dan itu pun haji wada, haji perpisahan. Wa kaifiyatuha, dan bagaimana caranya? Tapi dengan ringkas saja. Ini dibahas di Bulughul Maram, demikian juga buku-buku fikih. Bi'aunillahi wa manihi, dengan pertolongan Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, wa husni taufiqi, dan bagusnya taufik Allah, wa hidayati, dan hidayah Allah, wa naqul, maka kami katakan wabillahi taufik, ya, dengan Allah bimbingan. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lebih ringkas, lebih panjang lebar lagi maksudnya itu di buku-buku yang tadi kita sebutkan di buku Maram ada, yakni Kitabul Hajj, panjang lebar di situ. Khususnya hadis Jabir bin Abdillah, hadis yang paling lengkap juga dalam Sahih Muslim, tata cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ diambil manasik haji. Disebutkan di sini shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur yaumul khamis, di hari Kamis, lisittin baqin min Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah berarti sittin baqin, ini 6 hari dari sisanya. Berarti ya sekitar tanggal 25, ya sekitar tanggal 24 dari Dzulqa'dah, kan itu. Dan tambah 6 hari kan habis Dzulqa'dah. Min sana asr bil Madinah, di tahun yang ke-10 di Madinah. Jadi Nabi sholat duhur, ya, itu masih di Madinah. Sekitar tanggal mungkin 24 Dzulqa'dah. Ya, masih sholat di situ di Madinah. Tahun yang ke-10. Tsumma kharaja minha, Iman ma'ahu minal muslimin. Kemudian beliau keluar darinya, dari Madinah, bersama dengan orang-orang yang bersama dengan beliau dari kaum muslimin. Min ahli Madinah, dari orang Madinah. Wa man tajamma'a minal Arab, dan orang-orang yang berkumpul dari orang-orang Arab, ya, orang-orang pedalaman. Demikian juga orang-orang yang lain, orang-orang Madinah, dan orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang di luar Madinah, orang-orang pedalaman. Fasal asra Bidil Khulaifah, maka Nabi pun sholat asar, sholat duhur tadi kan di Madinah, sholat asar di Bidil Khulaifah. Ina mikot, jadi sudah ada mikot zaman, mikot makan, ini waktu. Ya, demikian juga tempat. Ini tempat Bidil Khulaifah. Istilah kita start, ya istilahnya. Startnya ini mulai dari Bidil Khulaifah. Tidak boleh mendatangi istri, memakai baju ihram, demikian. Nah, itu. Mulainya dari situ. Sebutkan Bidil Khulaifah ini adalah tempat yang dikenal sekarang ini dengan Abar Ali. Abar itu ya, ya tempat air, mata air Ali. Wa baina wa bainal Madinah, jarak antara tempat ini dengan Madinah sama amyal. Kalau 1 mil itu sekitar 1,3 kilo, bagaimana 1,5? Ya, berarti kali 7 aja. 10 kilo sekitar itu ya. Wa huwa miqat ahli Madinah, ini adalah miqatnya, startnya orang-orang Madinah. Waman marobiha, dan orang yang melewatinya. Dan ini adalah bagian dari lembah Akik. Ya, dari sini Nabi memulai, ibadah haji. Kemudian disebutkan di mana surat asar di Dhul Khulaifah, rakaatain dua rakaat, berarti apa? Beliau mengqasar. Wa bada bi beliau tidur di Dhul Khulaifah. Wa atahu atin min rabbih, dan datang pada beliau orang yang datang dari Rabb-nya, ini malaikat Jibril azza wa jalla. Fi dzalikal maudhi, di tempat itu. Wa wadil Aqiq, yaitu di lembah Aqiq. Datang malaikat Jibril. Ya'muruhu an rabbih, memerintahkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, ay yaqul, untuk mengatakan fi hajjati hadhihi, di hajinya ini. Hajjah fi umrah, ini niatnya dengan hajjah umrah, haji di dalam umrah. Wa makna, maknanya adalah hada anna Allah amaruhu, ini sungguhnya Allah SWT memerintahkan dia ayyukrina hajj ma'al umrah, untuk melakukan qorin, ya, haji dan umrah. Haji dan umrah satu, niat haji dan umrah satu. Fa asbaha sallallahu alaihi wasallam wa akhbarun nas bidzalik, maka Nabi menjadilah seperti ini, demikian juga Nabi mengkabarkan manusia demikian itu. Ini Dhul Khulaifah. Fa tawafa 'ala nisa'i yawmaidin bi ghusl wahid, maka Nabi mendatangi istri-istrinya dengan sekali mandi. Wa hunatis, dan istri beliau waktu itu ada 9. Wa qila 11, ada yang mengatakan 11. Yang benar adalah 9. Sumastaksala, jadi beliau waktu itu haji dengan istri-istrinya. Sumastaksala wa shalla bil masjid rakaataini, kemudian Nabi pun mandi dan beliau salat di masjid yang ada di Dhul Khulaifah itu 2 rakaat. Wa halla bi hajjah wa umrah ma'an, beliau ahalla, ini melakukan labbaik Allahumma labbaik, itu kan dengan haji dan umrah bersamaan. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Hadza alladzi rawahu bil lafzi, inilah yang meriwayatkannya dengan lafadznya. Wa ma'nahu, dan maknanya anu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sita asyara sahabian, 16 para sahabat. Demikian, ini berselisih para ulama, Nabi ini beliau tamattu ataukah qiran ataukah ifrad, itu berselisih. Minhum qadimu Anas Malik, di antara yang meriwayatkan adalah Anas Malik radhiyallahu anhu. Karena dari situ para ulama mengatakan berarti yang paling afdol itu bagaimana haji, apakah qiran, apakah tamattu, apakah ifrad, kan itu. Waqad rawahu anhu sallallahu alaihi wasallam 16 tabi'in, dan meriwayatkan darinya, yang dari Anas Malik, itu 16 tabi'in. Wa huwa sarihun la yahtamil ta'wil, ini adalah jelas tidak mungkin digiring kepada makna yang lain. Ila yakuna ba'idan, kecuali digiring kepada makna yang jauh. Wa ma ada dzalika mimma ja'a min al hadis al muhimah at-tamattu, dan apa yang selain itu dari hadis-hadis yang menyebutkan, yang buat, yang seakan-akan memberikan kerancuan bahwa itu tamattu au mayadul ala ifrad, bahwa itu adalah ifrad. Jadi hadis yang mengatakan ini menurut Syafi'iyah ya, yang mengatakan tamattu atau ifrad Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaha mahilun ghairu hadza tudzkar fihi, maka ini adalah suatu yang tidak mungkin ya, yang disebutkan di selain buku ini, yaitu jadi dibahas masalah ini ya, dan dia itu ada tempatnya untuk dibahas masalah ini. Ini intinya beliau mengatakan bahwa Nabi itu adalah ya dalam keadaan qiran. Wal qiran bil hajj inda Abi Hanifah wa afdal. Qiran di dalam haji menurut Abu Hanifah itu adalah lebih afdal. Waruya fihi anil Imam Ahmad, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad di dalam masalah ini qaulun, suatu ucapan wanil Imam bi Abdillah Syafi'i, demikian juga dari Imam Abu Abdillah Syafi'i. Waqad nasarahu jama'atan min muhaqqiqi ashabihi, demikian juga menolongnya ya sekelompok dari orang-orang yang meneliti dari sahabat-sahabatnya. Wa huwa alladhi yahsulu bihil jama' bainal hadis kulliha, yaitu yang mengumpulkan hadis-hadis yang ada. Wa minal ulama man aujabahu wa ulama, dan ulama ada yang mewajibkan, ini mewajibkan untuk melakukan ya iqra' ini. Kemudian sebutkan oleh beliau ya waktu itu bagaimana haji Nabi. Wasaqal hadiya min Dzulhulaifah, Nabi membawa sembelihan sejak dari Dzulhulaifah. Wa amara man kana ma'ahu hadiyun, dan merintahkan orang yang itu membawa ya sembelihan, ayyuhilla kama ahalla sallallahu alaihi wasallam, untuk ihlal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal. Ya itu tadi qiran. Wa sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas baina yadayhi wa khalfahu, maka Nabi pun berjalan dan manusia di depan beliau dan belakang Nabi. Wa an yaminihi, sebelah kanan Nabi. Wa simali, sebelah kiri Nabi. Umaman la yusaun, banyak jumlahnya, tidak bisa dihitung kasrah banyaknya. Kuluhum qadima, mereka datang. Liyutamma bihi sallallahu alaihi, untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi tentang cara haji, haji wada. Ya. Falamma qadima sallallahu alaihi wasallam Makkah, tawafal lil qudum, ketika Nabi sallallahu alaihi datang ke Madinah, mereka pun tawaf qudum. Nah ini kalau orang mau umrah atau haji, tawaf qudum, tawaf pembukaan. Nah itu. Ini datang, selamat datang. Istilahnya gitu. Ini tawaf pertama kali ketika masuk Mekah, tawaf qudum. Kadang kalau orang sana enggak pernah lihat Ka'bah, kaget besar sekali masuk masjid. Ya enggak ada yang beritahu lagi gini, ketika masuk besar sekali. Kaget ternyata besar sekali Ka'bah itu. Ya. Apalagi belum pernah lihat, ya belum lihat dari jauh, enggak tahu di mana posisinya, masuk pintu ya lihat besar sekali. Maka Nabi tawaf di situ. Ya, itu pertama kali beliau tawaf qudum. Summa sa'a baina Safa wal Marwah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, ya. Ini awalnya di Safa, berakhirnya di Marwah. Wa amara alladhi lam yasuqu hadiyan, dan memerintahkan orang yang tidak membawa sembelihan, ayam su hujjahum, untuk memfasakh, ya, membatalkan haji mereka. Ini fasakh istilah mereka. Ya. Ila umrah, pada umrah. Wa yatahallalu halalan taman, dan melakukan ihlal yang halal dengan halal yang sempurna. Berarti boleh mendatangi istri dan sebagainya, bukan seperti itu. Tsumma yuhillu bil hajj waqta khuruji min Mina, kemudian melakukan ihlal dengan haji waktu keluar mereka menuju Mina. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hajja wa la ja'altuha umrah." Ini lafaz ya agak sulit ini. Lau istaqbaltu sukan di tawdil ahkam. Ini kalau aku mengetahui min qabl, aku kalau aku tahu sebelumnya min amri dari perkaraku mastadbartu, apa-apa yang akan datang, sebagian membicarakan kalau lafaz kalaulah kan enggak boleh asalnya. Kalau demikian demikian, niscaya demikian demikian, enggak boleh. Itu kan dari setan itu. Nah, kalau aku tadi enggak usaha ini, aku enggak bangkrut. Nah, ini enggak boleh lafaz seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk ikhbar saja, mengkabarkan saja boleh. Ya di sini demikian, ya ucapan lau kalaulah di sini maksudnya pengkabaran. Kalau aku tahu ya sebelumnya dari perkaraku apa yang akan datang, masuk tul haji, aku tidak akan membawa sembelihan. Wala jal tuha umrah, akan jadikan dia itu umrah. Padahal kahada, ini Imam Ibnu Katsir membawa kepada pendapat beliau. Padahal kahada annahu lam yakun mutamatian qatan. Ini menunjukkan pada engkau sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tamattu' secara jelas. Khilafan li za'imi dzalik, menyelisih orang-orang menyangka seperti itu min ashabil Imam Ahmad wa ghairihim, dari para sahabatnya Imam Ahmad dan selain mereka. Ini masalah fikih. Ini soal demikian dulu sampai di sini. Sebelum meninggalkan surah ini, kita asyhadu